Mitra Bisnis, belakangan ini ramai dibicarakan adanya pulau dalam wilayah Indonesia yang diperjualbelikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pulau adalah sama dengan tanah yang bebas dimiliki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Christian, apa komentar Anda? Kalau saya mungkin mencermatinya lebih dari aspek pariwisata ya, sebetulnya. Jadi kalau misalnya pulau-pulau kita berapa puluhan ribu pulau gitu kan. Jadi sebetulnya soal kita memiliki pulau atau memanfaatkan pulau ini kan beda-beda tipis gitu ya. Nah, perihal kita bisa mengundang investor, kemudian bisa mengelola pulau sehingga bisa menjadi daya tarik wisata, terawat, dan sebagainya. Menurut saya sih baik-baik saja. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah status pulau itu apa. Kalau status pulau itu hutan lindung atau apa dan sebagainya yang perlu kehati-hatian, ada katakanlah ada binatang-binatang langka di situ. Nah, itu yang perlu mungkin kearifan di dalam pengelolaannya. Ya, karena kalau katakanlah misalnya kita punya pulau begitu banyak, tidak terawat, akhirnya terkena abrasi, habis. Ya sudah, nggak ada manfaatnya apa-apa. Tapi kalau misalnya pulau itu dikelola, kemudian ada tekanan abrasi, maka dilakukan misalnya ditahan dengan bronjong, barrier-barrier, wave breaker, dan sebagainya. Sehingga pulau itu terselamatkan gitu. Nah, apakah pertanyaannya, kalau pulau-pulau yang sudah terlanjur dimiliki oleh pribadi-pribadi gitu ya, tentunya oleh para pemilik ini kan pasti dirawat pada umumnya karena dimiliki gitu kan. Yang jadi persoalan sekarang yang belum dimiliki atau statusnya masih milik negara atau khususnya dimiliki ya negara CQ, misalnya Menteri Kehutanan dan sebagainya gitu ya. Kalau ini tidak dikelola, kemudian rusak, terbakar, siapa yang rugi gitu. Dan saya dengar Menteri Kehutanan itu sekarang punya wacana di mana daerah-daerah kehutanan atau perhutani dan sebagainya itu apabila situasi dan kondisinya memungkinkan bisa dikembangkan sebagai tempat wisata atau memberi manfaat kepada masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Kenapa tidak gitu? Sepanjang tidak mengganggu daripada kepentingan-kepentingan Departemen Kehutanan, pelestarian alam, atau mungkin dari aspek perhutani, misalnya sekarang jati nggak boleh ditebang dan sebagainya lah. Tapi yang lahan-lahan tidak terawat ini kan mubazir. Dia akan tidak ada nilainya. Nah, kalau misalnya konteks pulau tadi kemudian soal saya nggak tahu, saya sendiri belum lihat situsnya. Pernah baca di koran bahwa di mana mau dijual dan sebagainya. Ya, persoalan dijual menurut saya satu hal. Tapi yang lebih penting status pulau itu apa, di bawah pengawasan siapa, dan selama ini siapa yang menjaga pulau itu. Jadi istilahnya kan kayak kita punya barang gitu. Selama nggak ada yang perlu, kita juga nggak ngurusin lah, cuek aja gitu. Tapi begitu ada orang yang mau ngelola, terus kok jadi diributkan gitu. Kita kan hidup asas manfaat, bukan soal memiliki berapa pulau yang kita miliki, tapi berapa besar manfaat daripada pulau yang dimiliki Indonesia. Pertanyaannya, berapa besar pemerintah bisa memanfaatkan pulau-pulau yang demikian banyak? Sedangkan pulau-pulau itu kan bisa sebagai objek penelitian, macam-macam bisa jadi manfaat gitu. Bukan hanya aspek pariwisata ya, bisa juga dalam bentuk studi ilmiah dan sebagainya. Jadi yang penting kalau pendapat saya, apapun sepanjang dia memberi manfaat, kenapa tidak? Sepanjang dia tidak juga merusak atau mengganggu elemen-elemen lain gitu. Karena kalau mengganggu atau merusak elemen lain kan jadi plus minus ya, nol juga gitu. Tapi kalau sekarang udah jelas zero gitu, nggak dapat apa-apa selama tidak dikelola. Tapi kalau memang katakanlah pulau itu ternyata milik pemerintah, nah kemudian ada investor yang mau, sifatnya kalau nggak salah, kalau tanah pemerintah itu ya hanya bisa hak ngelola, hak pakai saja, tidak bisa dimiliki gitu. Nah, tetapi dengan demikian, soal memiliki atau hak pakai itu kan hanya soal surat afdol bahwa itu hak milik, katakanlah demikian ya. Tapi kalau esensinya kan sepanjang pulau itu bisa dimanfaatkan, terlepas daripada itu milik pribadi atau milik pemerintah, sebetulnya kan manfaatnya yang penting. Daripada sekarang misalnya namanya aja belum. Kita kayak saking punya anak, saking banyaknya, kita lupa namanya siapa gitu kan. Tapi ketika dicutik gitu, langsung kita bereaksi, jadi reaktif sifatnya. Nah, ini yang mungkin menurut saya perlu adanya satu blueprint kebijakan mengenai tata kelola dan tata ruang daripada kepulauan. Dan yang perlu dipikirkan bagaimana pulau-pulau yang demikian banyak ini bisa memberi manfaat baik kepada lingkungan alam sekitarnya, kepada flora faunanya, kemudian juga kepada manusianya juga. Demikian Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Saya Wendy Lim.